angin bertiup membelai rambut menerpa wajah yang sedang duka sinar rembulan redup pula tertutup awan hitam. Karena cinta saja mengenal cinta, hati sakit karena dusta, kasih tercinta tega berbuat hancur dan patahkan hatinya. Berlari membawa air penuh nista, angin bertiup membelai rambut menerpa wajah yang sedang duka saja mengenal cinta, hati sakit karena dusta, kasih tercinta tega berbuat hancur dan patahkan hatinya. Berlari membawa air penuh nista, angin bertiup pulang.